Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama kita melaksanakan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu Alkitab wa Sunnah. Maka berbahagialah ketika Allah memberikan kepada kita taufik untuk berada di atas sebuah amalan yang Allah ridhoi, amalan yang Allah cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu Al-Kitab was Sunnah adalah fariidhah, kewajiban 'ala kulli muslim, atas setiap muslim. Bahkan wajib atas seluruh manusia untuk belajar Al-Kitab wa Sunnah, agar dia bisa mengenal Allah, mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal al-dinil Islam, agama Islam. Namun tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan. Oleh karena itu, ketika kita diberikan taufik untuk menghadiri majelis-majelis yang seperti ini, marilah kita syukuri nikmat ini dengan kita mengikhlaskan niat dan juga memberikan kesungguh-sungguhan untuk kita bersama-sama memahami apa yang akan kita dengar dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pembahasan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan pokok dalam kehidupan kita, yaitu pembahasan tentang makanatus sunnah an-nabawiyah fil Islam. Makanatus sunnah an-nabawiyah fil Islam, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Islam. Dan yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan kita bahas secara khusus insyaallah. Kita akan berupaya mengulang kembali pelajaran ini, pokok yang agung ini, tentang kedudukan sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita awali pembahasan kita dengan membacakan sebuah hadis, yang hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. menunjukkan kedudukannya dan manzilahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa agungnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihi, kitaballah wa sunnati. Demikian Rasul bersabda, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis ini, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya ini yang aku tinggalkan untuk kalian, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, kata Rasulullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Iya. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada dua perkara yang diwasiatkan oleh Rasul agar kita berpegang teguh dengan keduanya. Kemudian Rasul memberikan jaminan, barang siapa yang tamassuk dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tawillu, kalian tidak akan sesat. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita awali dengan hadis ini yang menunjukkan betapa besar kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk kepada sebuah muqaddimah, sebuah pembahasan penting, faedah tentang makna kalimat as-sunnah. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya kalimat as-sunnah, kalau kita mendengar kalimat sunnah Rasul, ya, maka kalimat sunnah Rasul ini memiliki empat makna. Ada empat makna, ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang makna apa? As-sunnah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-sunnah maknanya adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masuk di dalamnya Al-Qur'an juga apa? Hadis. Semua ajaran Rasul, ya. Semua yang dibawa oleh Rasul, kullu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Islam huwa sunnah. Ya. Semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan apa? As-sunnah. Berarti masuk di dalamnya Al-Qur'an juga, dan masuk di dalamnya apa? Hadis. Semuanya adalah sunnahnya Rasul. Yakni jalannya Rasul, ajarannya siapa? Rasul. Ya. Di antara makna ini, penggunaan makna ini dalam hadis adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dalam sebuah hadis. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maksudnya apa? Ajaranku yang aku bawa, baik Al-Quran atau apa? Hadis. Falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Jadi kalimat sunnah dalam sabda ini, man raghiba an sunnati falaisa minni, maksudnya apa sunnah di sini? Tariqah, jalannya Rasul, ajarannya Rasul, semuanya. masuk di dalamnya Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti juga sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ketika beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam hadis ini, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, sesungguhnya orang yang memiliki umur yang panjang yang hidup sesudahku di antara kalian, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, sungguh pasti akan melihat khilaf yang sangat banyak, perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Kabar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti terjadi, dan ini termasuk bentuk mukjizat Rasul, kabar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi ikhtilafan kathirah. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat ada khilaf yang sangat banyak. Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Apa itu sunnahku di sini? Hadis saja atau Al-Quran juga? Al-Quran dan apa? Hadis. Ya. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni jalanku, ajaranku. Masuk di dalamnya Al-Quran dan juga apa? Hadis. Iya. Ini makna yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Makna dari as-sunnah yang pertama, ya, adalah ini. Semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian makna yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah al-hadis. Makna sunnah yang kedua adalah al-hadis. Ya. Makna as-sunnah yang kedua adalah apa? Al-hadis. Ya. Contoh di dalam nas, ya, contoh di dalam dalil yang menyebutkan kalimat sunnah dengan makna hadis adalah sabda Rasul yang telah kita baca di awal pembahasan tadi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tadi kata Rasul, kitab Allah apa? Al-Quran. Wasunnati, dan sunnahku, yaitu apa? Al-Hadis. Jadi kalau dijajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah ini maksud adalah apa? Al-Hadis. Tapi kalau disebutkan dalam satu kalimat sunnahku, ya ini masuk di dalamnya Al-Quran juga. Masuk di dalamnya apa? Hadis. Ya, sekali lagi ini makna yang kedua. Ya. Jadi sunnah, makna yang kedua adalah al-hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Baik. Dalam lafadz yang lain, dalam riwayat al-imam al-hakim rahimahullah, lafadz hadis tadi, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tawillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Inni, sungguh aku, kata Rasul, taraktu fikum, telah meninggalkan untuk kalian syai'ain, dua perkara. Jadi dipisahkan, dua yang berbeda, syai'ain. Lan tawillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah atau kitaballah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ya, berarti kitab Allah Al-Quran, sunnahku adalah apa? Al-Hadis. Ya. Demikian juga para ulama sering mengucapkan dalam kalimat-kalimat mereka, seperti dalam pembahasan fikih misalnya. Ya. Masalah ini, ya misalnya sedang menyebutkan suatu masalah fikih, masalah ini dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ini maksud adalah apa? Al-Hadith. Dan Ijma' misalnya. Ya. Wallahu a'lam. Ini makna yang kedua. Baik. Kemudian makna yang apa? Yang ketiga. Makna sunnah yang ketiga adalah lawan dari bid'ah. Lawan dari apa? Bid'ah. Ini sunnah dan ini bid'ah. Yang dimaksud adalah lawan dari apa? Bid'ah. Baik. Suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang baru ya dalam agama ini, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah muamalah ya, yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, itu adalah apa? Kebid'ahan. Ada bid'ah khawarij. Ini dalam masalah akidah. Ya, ada bid'ah mu'tazilah. Ini juga demikian. Ada bid'ah rafidhah. Ya, keyakinan. Atau dalam bentuk ucapan. Ya. Dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini makna yang apa? Yang ketiga. Ya. Jadi As-Sunnah makna yang ketiga adalah lawan dari apa? Bid'ah. Baik. Keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah itu Sunnah. Ya. Adapun yang menyelisihi dari apa? Alkitab dan Sunnah itu bid'ah. Makanya dahulu ya, banyak kitab-kitab akidah diberi judul apa? As-Sunnah. Ya. Kitab-kitab akidah diberi judul apa? As-Sunnah. Seperti kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Asim. As-Sunnah lil Imam Ibn Abi Asim. Kemudian juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khallal. Ya. Juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh apa namanya? Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Atau Imam Ahmad sendiri ada kitab Usul Sunnah. Ada kitab apa? Usul Sunnah. Ini membahas masalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menyelisihi akidah Ahlul Bid'ah. Yeah. Yang menyelisihi akidah apa? Ahlul Bid'ah. Yeah. Wabillahi taufik. Seperti contoh misalnya di dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan beberapa keyakinan-keyakinan Ahli Sunnah. Seperti di antara keyakinan yang disebutkan dalam kitab beliau ini dan juga keyakinan seluruh kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, keyakinan bahwasanya kaum mukminin nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhir ya, kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh seluruh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, semuanya meyakini. Dan hadis-hadis tentang masalah ini adalah hadis yang mutawatir. Lebih dari 30 orang sahabat yang meriwayatkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau ada orang yang meyakini sebaliknya dari itu, ya, berarti telah memiliki keyakinan yang apa? Yang bid'ah. Ya. Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum. Rasul mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian. Demikian Allah mengatakan, Rasul mengatakan. Ini orang mengatakan kita tidak akan melihat Rabb kita. Kan aneh. Ya, Rasul mengatakan innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Adapun bagaimananya kita tidak boleh membahas. Kita hanya meyakini sabdanya siapa? Rasul. Adapun bagaimananya Allahu a'lam. Ya. Rasul mengatakan demikian, ini ada orang yang mengatakan tidak. Ya. Wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi makna sunnah yang ketiga adalah lawan dari apa? Bid'ah. Baik. Makna yang keempat dari makna apa? As-sunnah. As-sunnah maknanya adalah al-mustahab. Sesuatu yang mustahab. Ya, ya seperti sholat rawatib hukumnya sunnah atau wajib? Ya, sunnah, ya, ini mustahab. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa? Tidak berdosa. Ini makna sunnah yang keberapa? Yang keempat. Seperti kalau dikatakan demikian, puasa Senin ini sunnah. Apa maksudnya? Hukumnya apa? Mustahab. Yani kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Iya. Kemudian sholat witir, ini sunnah. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, ini sunnah. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan apa namanya? Dengan makna yang keempat sunnah itu adalah muradif atau sepadan padam kata kalimat apa? Mustahab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Bisa dipahami tidak? Ini mukaddimah yang sangat penting. Agar orang tidak terombang-ambing dan tidak bingung untuk memahami kalimat sunnah ini. Jadi terkadang sunnah itu memiliki makna yang pertama, yaitu makna yang luas. Semua ajaran Rasul, semua yang datang dari Rasul, itu adalah apa? Sunnah Rasul, jalannya Rasul. Baik Al-Quran atau sunnah, Al-Quran atau hadis, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Rasul. Iya. Kemudian makna yang kedua, as-sunnah maknanya adalah apa? Al-hadis. Al-hadis. Iya. Yang disebutkan oleh Rasul, aku meninggalkan untuk kalian apa? Dua perkara. Al-Quran dan hadis, yani Al-Quran dan sunnah. Iya. Kemudian yang ketiga, ya, as-sunnah adalah lawan dari apa? Bid'ah. Lawan dari segala keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan, ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Lawan dari bid'ah. Kemudian yang keempat, as-sunnah maknanya adalah al-mustahab. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Bismillah. Sehingga nanti tidak akan bingung ketika menghadapi sebuah masalah. Ya. Misalnya masalah jenggot. Ini contoh penerapan kalau orang tidak paham kalimat-kalimat ini. Ya. Para ulama ketika melihat hadis-hadis tentang memelihara jenggot, ya, para ulama mengatakan wajibnya untuk membiarkan tumbuh. Ya. Seperti diucapkan oleh banyak para ulama. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, salah seorang muhaddits saat ini masih mengajar di Masjid Nabawi. Beliau sering menyebut masalah ini tentang apa namanya wajibnya memelihara apa namanya, membiarkan apa namanya jenggot ini tumbuh. Ya. Baik. Kemudian kita berusaha untuk memelihara apa? Jenggot. Ditanya sama orang, kenapa kamu melihara jenggot? Oh, ini sunnah Rasul. Loh, kan sunnah. Namanya sunnah ya, enggak dosa kan kalau apa? Kalau ditinggalkan, dipotong saja. Nah, tapi ini sunnah. Nah, bingung dia menjawab. Baik. Bisa difahami tidak? Jadi sunnah yang dimaksud ketika seorang mengatakan ini sunnah Rasul, ya ini apa? Ajaran apa? Rasul. Ya, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Demikian juga apa namanya? Para nabi, para rasul juga berjenggot. Ya. Tidakkah kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Nabi Harun alaihi salatu wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa marah kepada Harun, ditarik jenggotnya siapa? Harun alaihi salatu wassalam. Ya. Ala kulli hal, ini yang ingin saya sebutkan mukadimah yang pertama, bahwasanya kalimat as-sunnah itu memiliki beberapa itlaqat, beberapa ma'ani, beberapa makna. Ya. Yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa menerapkan kalimat-kalimat ini pada tempatnya. Kemudian tema yang sedang kita bahas di sini, makanatus sunnah an-nabawiyah fil Islam. Kedudukan sunnah Nabi di dalam Islam. Ya. Mungkin yang dimaksudkan ya dari tema yang diusulkan untuk dibahas di sini, sunnah yang dimaksud adalah apa? Al-hadis. Ya. Jadi kedudukan hadis di dalam apa? Islam. Ya. Karena saat ini banyak orang-orang yang menyepelekan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah kita berpegang teguh dengan Quran saja. Ya. Buang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak orang-orang yang demikian pemikirannya, entah karena memang dia betul-betul meyakini atau karena terbawa oleh keyakinan-keyakinan manusia. Ya. Wabillahi taufik. Sebagaimana hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tentang datangnya suatu kaum yang kaum ini tidak lagi mempedulikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka hanya mengatakan, "Ayo kembali pada Al-Qur'an saja. Adapun hadis, ya, jangan kita pakai. Secara mutlak hadis jangan dipakai." Ini ada model orang yang seperti itu, menolak semua hadis, jangan dipakai. Ada lagi orang yang menolak sebagian hadis, tidak seluruhnya. Kita hanya memakai hadis-hadis yang apa? Yang mutawatir saja. Hadis-hadis yang ahad tidak kita pakai. Ya, ada model yang seperti itu. Ala kulli hal, Rasulullah SAW pernah menyampaikan adanya kelompok manusia yang seperti ini. Baik, saya akan bacakan beberapa hadis. Banyak kalimat-kalimat Rasul SAW, sabda-sabda Rasul yang menyebutkan tentang ini. Di antaranya, baik, Rasul SAW mengatakan, "La'alla ahadakum ya'tihi hadithun min hadithi wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayakulu da'una min hadha ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kifayah. Ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak maknanya, atau banyak yang seperti ini, lafaz-lafaznya qarib mendekati kalimat ini, ya, atas makna. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada kalian, akan ada orang yang disampaikan kepadanya hadis dari hadisku. Akan ada orang disampaikan kepadanya hadis dalam keadaan dia muttaki ala arikati, ya. Baik. Bertelekan di atas dipannya, menunjukkan kesombongan dia. Kemudian orang tadi mengatakan, "Da'una min hadza." Janganlah kita memakai ini. Tidak usah kalian sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita berpegang dengan Al-Qur'an saja. Apa yang ada dalam Al-Qur'an kita ikuti. Sepertinya indah sekali kalimatnya. Ya. Kita ikuti Al-Qur'an saja. Ya. Baik. Da'una min hadza. Tinggalkanlah kita, atau marilah kita meninggalkan, tidak usah kita ambil hadis ini. Ya. Wabillahi taufik. Dan ini betul-betul terjadi, seperti dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum pemikiran yang mereka menyerukan untuk meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Dan mereka mengatakan, marilah kita berpegang dengan Al-Qur'an saja. Iya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu bagi kita semuanya untuk memahami pembahasan yang penting ini. Mendudukkan bagaimana kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Kaum Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menolak Al-Qur'an. Ini dua-duanya lebih parah lagi. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an mungkin mereka masih agak menyembunyikan diri. Ya. Sesungguhnya mereka menolak dua-duanya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Rafidhah. Adapun mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di antara bentuknya adalah dengan mengkafirkan seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat kafir menurut orang-orang apa? Rafidhah, Syiah. Ya. Semuanya kafir. Di dalam kitab-kitab induk mereka. Ya. Seperti kitab Al-Kafi atau yang lainnya dari kitab-kitab apa? Syiah Rafidhah, kitab induk mereka tertulis jelas. Mereka mengatakan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali 4 orang saja atau 3 orang saja. Ya. Yeah. 3 orang selain Ahlul Bait. 3 orang yaitu Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Aswad dan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini saja yang mereka katakan tidak kafir. Dan Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan, Al-Husain, tidak genap 10 jari ini menghitung. Ya. Semuanya apa? Kafir. Otomatis semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak karena sumbernya adalah dari orang-orang apa? Kafir. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka katakan kafir. Berarti riwayat-riwayatnya tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak, tidak bisa diterima, harus ditolak. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan kurang lebih 5300 hadis Nabi. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Yeah. Baik, ada 7 orang sahabat yang terkenal meriwayatkan hadis paling banyak, di atas 1000. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih tersisa satu disebutkan dalam bait Al-Muksiruna wal-Muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal-Bahru Ibnu Abbas, ya. Tambah satu Ibnu Abbas wa Anasun wal-Bahru kal-Khudri wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. Ya, ini 7 orang yang meriwayatkan hadis lebih dari berapa? 1000. Mereka orang-orang Syiah mengatakan ini kafir semuanya. Apalagi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan kafir. Berarti semua hadis Nabi otomatis tertolak sudah. Apalagi ditolak. Mungkin ada orang bukan Rafidhah, bukan Syiah, tapi tertarik dengan pemikiran mereka ini. Mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sehingga ragu-ragu dengan hadisnya Abu Hurairah. Mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, ikut-ikutan mencela Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, terbawa kepada pemikiran mereka orang-orang Syiah ini. Kemudian mulai mengingkari 1 2 3 4 5 6 dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga lebih parah. Atau mereka bukan dari Islam, orang-orang Syiah ini Rafidhah. Ya. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an yang ada pada tangan-tangan kita ini, mushaf yang kita baca setiap hari. Kata mereka, ya, di dalam kitab-kitab induk mereka, sesungguhnya Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin atau yang ada pada manusia saat ini, ya, tidak sama dengan Al-Qur'an yang ada pada kita. Tidak ada satu huruf pun dari Quran yang kita pegang pada Quran mereka, kata mereka. Quran kita ada 17.000 ayat. Padahal kita hanya 6.000 apa? Ayat. sepertiga. Itu pun dikatakan tidak ada satu huruf pun. Berarti mereka tidak mengimani Al-Quran. Lalu di mana Al-Quran yang kalian katakan Al-Quran Fatimah itu? Mereka katakan dulu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menyampaikan, berarti menyembunyikan. Sesungguhnya tuduhan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dipegang oleh Fatimah sebelumnya, dan sekarang dipegang oleh Imam Mahdi. Mereka yang bersembunyi di sebuah goa Sirdab. Dan seterusnya. Ala kulli hal, maksud kita di sini, di akhir zaman ini banyak pemikiran-pemikiran, banyak dakwah-dakwah, yakni ajakan-ajakan untuk seorang mulai meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan Al-Hadis. Kalau bisa secara keseluruhan, atau kalau tidak sebagian, mulai meremehkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tadi di awal pembahasan kita, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ini syarat untuk tidak sesat adalah berpegang teguh dengan apa? Keduanya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi agar dimudahkan untuk lebih dimudahkan untuk memahami. Yang pertama, kita tadi sudah membahas tentang apa makna apa as-sunnah. Kemudian yang kedua, ya, sunnah yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah apa? Al-hadis. Ya. Dan inilah yang banyak di antara manusia sekarang, ya, berpaling darinya. Ya, atau kelompok-kelompok sesat yang mengajak untuk kita berpaling dari al-hadis. Dan ini telah disabdakan, telah disampaikan dalam beritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang atau kelompok yang seperti ini. Kemudian masalah yang ketiga, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Apa pengertian al-hadis? Apa itu al-hadis? Apa itu as-sunnah dengan makna apa tadi? Al-hadis. Ma huwa al-hadis? Ya, kita harus tahu apa itu hadis. Apa sih hadis itu? Ya. Baik. Disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk diantaranya para ulama mustalah, mereka mengatakan al-hadithu, hadis itu adalah kullu ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfin khuluqiyatin au khilqiyah. Ini ta'rif pengertian hadis seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga yang lain. Saya ulangi, ikhwan, yang dimaksud dengan hadis adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang diidhafahkan, dinisbatkan ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik yang dinisbatkan itu berupa ucapan nabi sallallahu alaihi au fi'lin, atau apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au taqririn, atau persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au wasfin, atau sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya itu khuluqiyatin, sifat khuluq yakni akhlak, au khilqiyah, atau sifat badan. Ya. Karena sifat itu ada dua macam. Sifat khuluq akhlak, atau sifat apa? Khilqiyah badan, tinggi, rendah, ya, dan seterusnya. Nah, ini pengertian al-hadis, semua yang diidhafahkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, ya, contohnya Rasul mengucapkan suatu kalimat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini berarti hadis atau bukan? Hadis. Karena ini ucapan siapa? Rasul. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Jika niatnya baik, maka akan baik. Jika ikhlas karena Allah, akan diterima di sisi Allah. Dan seterusnya. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam ini, ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka ajaran tadi, perkara yang muhdats ini, yang baru ini, raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardud. Ini juga hadis, karena apa tadi? Ucapan Rasul. Iya. Bisa jadi hadis itu adalah perbuatan Rasul, bukan ucapan Rasul, tapi perbuatan Rasul. Rasul melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dilihat oleh para sahabat, dinukilkan, dinukilkan, dinukilkan sampai kepada kita. Iya. Ini juga apa? Al-hadis. Seperti misalnya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suka untuk mengawali yang sebelah kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika bersisir. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci atau berwudu, termasuk mandi juga. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam urusannya semuanya. Ini ucapan Rasul atau ucapan Aisyah? Hah? Ucapan Aisyah. Tapi Aisyah sedang menceritakan perbuatan siapa? Rasul. Maka ini hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau suka untuk mengawali dengan yang kanan. Ya. Baik. Memakai baju kanan dulu, ya, memakai sandal kanan dulu, bersisir juga kanan dulu. Kalau berwudu juga kanan dulu. Tangan tiga ini sampai selesai, kemudian baru kiri tiga kali. Ya. Jadi bukan kanan kiri, bukan. Tapi kanan sampai selesai, kemudian apa? Kiri. Walaupun sah-sah saja, kalau masalah sahnya sah. Ya, kanan kiri sah salat, sah wudunya sah. Ya, namun Rasul SAW menyempurnakan yang kanan sampai tiga kali, kemudian apa? Yang kiri. Ya. Baik. Atau mungkin kiri dulu misalnya. Nah, ini kan apa namanya? Ya. Tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suka yang kanan. Demikian juga ketika mandi, mandi janabah misalnya. Mendahulukan yang kanan. Memandikan jenazah juga demikian, bagian yang kanan dulu. Masuk ke masjid kanan dulu, ya. Kalau keluar kiri, ya. Dan seterusnya. Ini ada pembahasan khusus di sini. Ya. Demikian juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, dengan apa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai ketika masuk ke dalam rumah, selain salam tentunya. Aisyah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabda'u bis-siwak." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumah, ya bada'u bis siwak, mengawali dengan apa? Siwak. Ya. Membersihkan mulutnya, membersihkan giginya. Ini menunjukkan betapa sempurnanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan bersih. Berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan berseri. Ya. Berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan mulut berbau apa yang baik. Keharmonisan dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan, keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga beliau shalawatullahi wasallamuhu alaihi. Ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat Rasul, karena perbuatan Rasul itu adalah apa? Hadis. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka betapa banyak penukilan-penukilan tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul meletakkan tangan beliau, ya. Bagaimana Rasul mengangkat tangan beliau, ya. Ketika takbir, ketika sujud apa saja yang menempel ke apa namanya ke tanah, ya. Ketika bangun apa yang dilakukan oleh Rasul, semuanya dinukilkan. Ketika tasyahud bagaimana isyaratnya, iya. Ini hadis. Apa yang dinukilkan kepada Rasul berupa apa? Perbuatan. Kemudian juga takrir, persetujuan. Persetujuan Rasul. Yakni ada sahabat melakukan sesuatu, yang melakukan sahabat atau sahabat mengucapkan sesuatu, Rasul membiarkan saja. Rasul diam, Rasul membiarkan, menyetujui. Ya. Yeah. Kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapan Rasul, kemudian disetujui oleh Rasul, ini berarti apa? Sesuatu itu apa? Boleh. Ya, yeah. Menunjukkan bolehnya. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Dan ini termasuk apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yeah. Jadi banyak contoh ma'asyiral muslimin. Bagaimana para ulama demikian jeli dan melihat takrirat, persetujuan-persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diambil faedah-faedah hukum yang sangat penting. Sebagai contoh. Ketika suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta. Ya, mengendarai unta. Kemudian ada sahabat yang memegang kendali untanya. Air liur onta ini meleleh, netes, ya, mengalir mengenai apa? Tubuh sahabat ini. Ya. Dan Rasul tahu itu. Terjadi di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam saja. Yakni di sini diambil faedah oleh para ulama berarti air liur onta tidak najis. Karena seandainya kalau seandainya air liur unta itu najis, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin membiarkan. Enggak mungkin Rasul diam. Ya. Kepada sesuatu yang apa namanya? Yang umat ini hajah kepadanya, butuh kepadanya. Kalau seandainya itu najis, Rasul mesti mengatakan, "Ya fulan, ya, bersihkanlah itu. Karena itu najis." Ya. Nah, tapi Rasul apa? Diam saja. Berarti boleh. Baik. Pernah dahulu juga ini contoh takrirnya Rasul. Contoh yang kedua. Ketika suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat menjadi pemimpin syariah pasukan perang beserta dengan rombongannya. Amir ini pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul SAW setiap kali sholat selalu setiap rokaatnya membaca Al-Ikhlas. Selalu dibaca surah apa? Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas rokaat yang pertama, yang kedua juga Al-Ikhlas lagi. Selalu ada Al-Ikhlas di setiap apa? Rokaatnya. Ya. Baik. Padahal belum pernah ini sahabat-sahabat ini mendengar Rasul seperti itu. Selalu membaca surat apa? Al-Ikhlas. Ya. Mungkin wajar kalau seorang hanya hafal surat Al-Ikhlas, kan demikian. Wajar saja hafalnya hanya Al-Ikhlas. Ini hafal yang lain. Membaca yang lain juga membaca surat apa? Al-Ikhlas. Selalu Al-Ikhlas itu ada. Ya. Sehingga mereka pun ketika ya, selesai dari tugas melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa namanya? Tentang apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Ya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, coba kamu tanya kepada dia, apa alasan dia melakukan itu? Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan tentang surat Al-Ikhlas, fa innaha sifatur rahman wa inni uhibbu an aqra'aha. Ya. Sesungguhnya Al-Ikhlas di dalamnya ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Ya. Dan saya cinta dengan surat ini. Dan cinta untuk membacanya. Karena itu kecintaan saya terhadap Al-Ikhlas ini. Selalu ingin membaca surat ini. keinginan untuk membaca, dan pada asalnya boleh-boleh saja membaca surat apa saja, kan demikian? Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang bertanya, sampaikan kepada dia, ya, sesungguhnya kecintaanmu kepada al-ikhlas ini memasukkan dia ke dalam jannah. Ya. Baik. Masallallahu an yarzuqana al-jannah wa yajma'ana jami'an ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik. Demikian ikhwan. Dari sini diambil faedah jawaz bolehnya, bolehnya. Jadi tidak diingkari kalau ada orang yang misalnya rakaat yang pertama baca al-ikhlas, yang kedua al-ikhlas. Ya. Tidak diingkari. Ya, karena Rasulullah SAW juga tidak mengingkarinya. Bisa dipahami ini? Ini takrir persetujuan apa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun juga tidak bisa kita katakan apa namanya? Untuk selalu demikian, karena Rasul tidak melakukan. Hanya saja Rasul apa? Ya, mentakrir. Ya. Mensetujuinya. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini sesuatu yang mendapat perhatian besar dari para sahabat. Yani para sahabat itu sadar betul kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam apa namanya mendiamkan berarti boleh. Kalau Rasul mengingkari berarti tidak apa? Boleh. Karena tugas Rasul adalah menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Beda dengan kita. Ada ewuh pekewuh kan gitu ya. Ya. Ada orang melakukan kemungkaran, aduh, saya mau mengingkari, bagaimana ya, tidak enak. Nah. Ya. Tapi tidak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkar, Rasul katakan mungkar, mesti beliau salahkan, ya. Mesti didiamkan kalau bukan kemungkaran. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sering antum dengar. Ya. Ketika Khalid ibn Walid, ya, makan bersama dengan Rasul. Di situ ada suguhan, disuguhkan kepada Rasul atau untuk Rasul daging abdab, hewan sejenis biawak. Khalid bin Walid makan dengan lahap, tapi Rasul tidak menyentuh sama sekali, tidak menyentuh. Ya, Rasul tidak menyentuh. Ya, nah, di situ membuat kekhawatiran siapa? Khalid ibn Walid. Ya Rasulullah, apakah ini haram? Engkau tidak memakannya? Ya. Kata Rasul, tidak. Ya. Hanya saja saya tidak suka, tidak biasa makan apa? Bab. Ya. Artinya tanpa ditanyakan oleh Khalid ibn Walid juga sebenarnya sudah jelas di sini. Ya. Rasul tidak mengingkari, membiarkan saja makan. Berarti apa? Halal. Ya. Halal. Namun beliau ingin memastikan lagi, ya Rasulullah, aharamun huwa? Ya Rasulullah, apakah itu haram? Kata Rasul, tidak. Tidak haram. Ya. Namun saya tidak terbiasa. Ya wajar. Ya. Sifat manusia, tabiat. Kadang kita tidak suka terhadap sesuatu. Bukan karena meyakini itu haram. Ya. Disuguhkan duren. Ya kan? Satrok. Ya. Ya. Dikira senang duren. Ya. Hanya dilihat saja. Ya. Pak, kamu tidak makan duren. Apa haram ini? Yo, tidak haram. Masalahnya, saya kalau makan baunya saja sudah mumet, ya kan? Bagaimana saya harus makan, ya kan? Nanti malah kamu tanggung jawab masukkan saya ke rumah sakit. Ya, ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, takrir, ya, persetujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga termasuk apa? Hadis. Yang keempat adalah apa? Sifat. Baik sifat itu terkait dengan akhlak atau sifat itu terkait dengan apa? Dengan badan beliau. Rambut beliau bagaimana, jenggotnya beliau bagaimana. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat di belakang. Ya. Beliau bertakbir. Sebelum membaca Al-Fatihah beliau terdiam. Terdiam. Diam. Ya. Selesai salat sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu atau engkau sebelum Al-Fatihah membaca apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu sebelum Al-Fatihah?" Para sahabat mengatakan, "Bi'tirabi lihyatika." Kami tahu engkau membaca sesuatu karena jenggot engkau bergoyang-goyang dari belakang kelihatan. Ya. Berarti menunjukkan jenggot beliau apa? Lebar, lebat, sangat indah, sangat bagus. Ya. Ini sedang menceritakan sifat apa? Ya. Lihyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, saya pernah melihat jenggotnya Rasul SAW, dan saya lupa hadisnya ya, namun kurang lebih maknanya demikian. Saya menghitung uban yang ada pada apa? Nah, jenggot Rasul hanya beberapa helai. Nah, ya. Ubannya Rasul. Bahkan ketika beliau wafat pun uban yang ada pada rambut beliau hanya bisa dihitung berapa helai. Ya. Banyak, tidak lebih dari 20. Ya, saya lupa angka pasnya 14 atau bagaimana. Artinya menunjukkan betapa para sahabat perhatian terhadap apa? Sifat badannya Rasul. Tingginya, ya, Rasul SAW tidak tinggi, ya. Sangat tinggi, tidak pula apa? Rendah, sangat rendah, sedang di antara itu. Ya. Kulitnya juga diceritakan, bagaimana hidungnya, ya. Bagaimana jenggotnya, bagaimana cara berjalannya. Ya. Ini juga termasuk hadis. Dan para ulama menulis buku-buku khusus masalah ini, masalah sifat Rasulullah SAW. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau memiliki kitab berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab apa? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik. Kitab ini berisi ya, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sifat yang terkait dengan apa? Badan tadi. Badannya. Ya. Atau sifat apa? Akhlak. Ya. Di antara sifat badan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan bahwasanya di antara dua pundak Rasul ada apa? Tanda kenabian. Ya, semacam daging yang menonjol yang berbulu-bulu sangat halus. Ya, sebesar seperti telur apa namanya, burung merpati kurang lebih demikian, sangat halus dan sangat indah. Ya. Baik. Dan itulah yang dahulu dicari oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kisah yang sangat panjang ya, bisa dilihat dalam apa namanya, sumber-sumbernya. Ya. Ala kulli hal, ini sifat apa namanya, badan. Dan perlu bagi kita untuk mempelajarinya, untuk apa namanya, untuk membahasnya. Ya. Wabillahi taufik. Di antara fungsinya adalah kalau ada orang yang bermimpi atau mengaku bermimpi berjumpa dengan apa? Rasul. Ada orang mengaku, saya bermimpi berjumpa dengan Rasul. Ya, bisa dusta, bisa apa? Betul. Kita tanya kepada orang yang mengatakan saya bermimpi berjumpa dengan Rasul. Kamu bermimpi berjumpa dengan Rasul, apa yang kamu lihat, bagaimana orangnya? Dia berkulit hitam misalnya. Baik, berambut keriting. Ya. Tidak berjenggot. Ya. Dusta ini mimpi kamu ini. Ya. Syaitan itu jelas. Ya. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai apa namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan, sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa saja syaitan masuk dalam mimpi kita, ya, mengaku sebagai apa? Nabi, kemudian menyampaikan kamu melakukan ini, membuat amalan-amalan kebidaahan. Bisa jadi. Ya. Baik. Oleh karena itu dahulu, ketika ada seorang mengatakan saya bermimpi dengan Nabi, ditanya oleh Anas bin Malik atau yang lain, coba sebutkan bagaimana sifat yang kamu lihat. Ya. Orang yang sangat tampan, ya. Tidak tinggi sekali, tidak juga apa? Rendah. Memiliki jenggot yang sangat apa? Tebal. Ya. Kemudian disebutkan sifat tangannya, sifat kulitnya, sifat semuanya lengkap. Kemudian dia mengatakan, kalau memang itu yang kamu lihat, maka engkau telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifatnya sama dengan sifat apa? Yang disebutkan dalam sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk hadis juga, di samping sifat-sifat badan, juga sifat-sifat apa? Akhlak. Sifat-sifat akhlak. Ya. Pemberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bergurunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa kalau kita ingin lihat ini. Kehidupan yang demikian luar biasa pada diri Rasul. Ya. Seorang tidak pernah akan merasa bosan ketika membaca hadis-hadis Rasul. Akan tumbuh kecintaan, akan tumbuh kekaguman, akan tumbuh kerinduan yang luar biasa. Ya. Ketika seorang membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jalan. 5 menit lagi. Baik. Wabillahi taufik. Seperti misalnya disebutkan tentang sifat keberanian Rasul. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana keberanian Rasul sekaligus menunjukkan ketawaduan Rasul. Dua sifat ini disebutkan dalam hadis ini. Tawadu dan juga apa? Keberanian. Pernah suatu saat di kota Madinah terdengar suara yang sangat keras, menggelegar, menakutkan. Sehingga penduduk Madinah, para sahabat keluar rumah ingin mencari sumber suara. Jangan-jangan ada sesuatu. Ya. Mereka keluar rumah, ya. Ternyata dari arah sumber suara datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang dengan mengendarai kuda. Ya. Di sini apa faedahnya? Ya. Rasul sudah keluar dulu sebelum apa? Sahabat. Bahkan sudah kembali, menunjukkan keberanian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan mengendarai kuda. Kemudian Rasul mengatakan lan turau, enggak ada apa-apa, enggak usah takut. Ya. Baik. Kemudian Rasul memuji kudanya. Inna wajadnahu la bahran. Saya dapatkan kuda ini memang cepat, ya kan. Ya. Tawaduknya Rasul. Ya. Secepat-cepatnya kuda, sehebat-hebatnya kuda, ya. Kalau enggak bisa nunggangi dan tidak apa? Punya sifat apa? Pemberani, mana mungkin bisa apa? Bisa cepat. Ya. Baik. Bisa dipahami insyaallah, ikhwan? Ya. Baik. Beda dengan kita. Oh, saya ya kan. Ya, pantas ya sudah apa namanya? Sampai di sini kan. Ya. Enggak seperti itu, ikhwan. Pemberani dan juga tawadhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kota Makkah dalam keadaan menguasai kota Makkah. Ya. Rasul sallallahu alaihi menundukkan kepala beliau sampai dagu beliau mengenai pelana unta yang beliau apa namanya tunggangi dengan membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan raja-raja ketika menaklukkan sebuah negeri, membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya. Tidak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menundukkan kepala beliau sampai dagu beliau tersentuh sambil membaca Al-Qur'an. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini pengertian apa tadi? Al-hadis. Ini pembahasan yang ketiga, al-khulasah kesimpulannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang diidhafahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir persetujuan atau wasfin sifat. Baik sifat itu khuluqiyah, akhlak atau khilqiyah atau badan. Yeah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada bagian yang pertama ini, dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti, melanjutkan pembahasan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.